Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umri mutasatuha wa kulla mutasatin bin'ah. Para bapak, ibu, jamaah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sebesar moga tansah ngucapkan rasa syukur wonten ngarsa tanah Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tansah paring nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, lan sedaya nikmat ingkang mboten saged kita etang setunggal-setunggal mugi kanthi sedaya nikmat menika wau kula panjenengan klebet tiyang ingkang tansah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mugi katut menawa dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng para keluarga, para putra, para sahabat lan mugi-mugi kula panjenengan semangke asal sapatipun wonten ing dinten kiamat. Amin, Allahumma amin. Para bapak, ibu, kita saya termati dan menika kita ngaos surah Yasin ingkang sampun saged maos Al-Qur'an saged dipun semak samangke kita waos. Kita waos riyin samangke bapak ibu saged diroaken amargi maos Al-Qur'an menika setunggal huruf menika setunggal kesaenan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanah. Yang kemau setunggal huruf setunggal huruf saking Al-Quran menika falahul hasanah angsal setunggal kesayanan. Fal hasanatu bi asri amsaniha. Setunggal kesayanan menika dipun lipat taken ngantos dumugi sedoso. Sehingga Quran menika kathah fadilah keutamanipun, termasuk insyaallah dados saged datesaken syafaat sakit nulungi yang dia enggeng maus angkur mal Al-Quran menika. Rasulullah SAW menika ngendika ikra'ul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wacana Al-Quran sak temani Al-Quran bakal teka ana ing dina kiamat syafi'an li ashabihi, dadi syafaat marang wong-wong sing padha maca Al-Quran. Ya. Saat sampeyan maos Al-Qur'an kula panjenengan jangan berhenti. Qur'an menika kedah dipun pelajari. Qur'an menika setunggalipun kitab saking Allah lan tujuan Allah menika nurunaken kitab menika hudan linnas kangge petunjuk dhateng menungsa. Qur'an menika saged dados petunjuk niku kunci nenek siji diwaca, loro ditadaburi, nomor loro difahami, dipunrenaken, lajeng dipun amal amalaken. Niku tujuanipun ngaterake. Dados kula panjenengan ketika saksamipun saged maos Al-Qur'an jangan berhenti ya. Sebab Qur'an tidak cukup dibaca. Ngoten niku. Mboten cekap namung diwaca. Ning Allah ngendika afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfalha. Kenapa mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an ya? Apakah dalam hati mereka ada kunci-kuncinya? Ya, dados Bapak Ibu, Quran menika kedah dipun pelajari, kedah dipun kaji, dipendhet pelajaranipun, lajeng dipun amal-amalaken. Niku Quran, ya. Dados Quran sebagai petunjuk hudalinas. Mula nek tiyang menika cecekelan kalih rong perkara, Quran lan sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora bakal sesat saklawase. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amroini, tak tinggal kemarang siro kabeh rong perkara. Inta masak tumbihima, lantah didu ba'dah abadan. Menawa siro cecekelan marang rong perkara kui mau, lantah didu siro kabeh rabakan sesat, saklawas-lawasi. Terus Bapak Ibu, insya Allah dari menikah kita maus, menikah surah Yasin, sama kita pendet pelajaran. Lajeng kita pendet kesimpulan, lajeng sama ke sakit kita amalakan. Ya. Nih, kalau wasriin Bapak Ibu sakit dirakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka. فهم مقمحون

tanzila, yang turun, al-azizi, dari yang maha perkasa, ar-rahimi, lagi maha penyayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, agar engkau memberikan peringatan, kauman, kepada suatu kaum, ma undiro, yang tidak diberikan peringatan, aba'uhum, bapak-bapak mereka, fahum ghafilun, sementara mereka dalam keadaan lalai. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad, sungguh benar, haqqal qawlu, ketetapan, ala aksarihim, atas kebanyakan mereka, fahum, lalu mereka, la yu'minun, tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-arqan fahum mufamahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-arqan. Sesungguhnya kami, ja'alna, kami jadikan, fi a'naqihim, pada leher-leher mereka, aghlalan, belenggu-belenggu, fahiya, maka ia, ilal adqani, sampai dagu-dagu, fahum, lalu mereka, muqmahun, tertengadah. Bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimahumullah, surah Yasin ya. Ini termasuk huruf-huruf muqata'ah ya. Maksudipun huruf muqata'ah niku huruf ingkang lemaos niku mboten biasa. Kados alif lam mim. Niku lha maca mboten alif lam mim, mboten alif lam mim ngeten niku. Yasin lha maca mboten yasa ya. Ya sin. Yane kalih harokat, sine 6 harokat. Kados kula panjenengan maos amin niku, niku kados maos yasin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Kata niku ya. Niku huruf muqata'ah ya. Huruf muqata'ah. Para ulama ngendika Allahu a'lam bi muradihi. Allah ingkang langkung mangertos nggih menika maksud saking ayat-ayat menika utawi ayat muqata'ah menika nggih niki. Wonten sawenehipun pendapat, namung pendapat nggih to. Niki salah satunipun nami saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yasin. Ya, dalile napa? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau termasuk utusan. Ya. Ning niku namung pendapat. Intinipun maksud saking huruf-huruf muqatta'ah Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, ya, Kaf Ha Ya Ain Sad, niku Allah ingkang langkung mangertos, ya niki. Wal Qur'anil Hakim, ya, wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Terus nek niki wawu, wawune mboten wawu ataf, ning wawune wawu qasam. Sumpah wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Ngeten. Sing angsal sumpah dateng makhluk menika namung Allah Subhanahu wa taala. Nek makhluk niku mboten pareng sumpah kejaba namung sumpah kanthi nyebut namanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man halafa fi ghairi Allah faqad asra. Sapa ingkang dheweke sumpah kanthi nyebut sakliyanipun Allah, dheweke wis kaitung dheweke nyebutake Allah Subhanahu wa taala. Iki. Terus nek kula panjenengan sumpah nggih namung demi Allah ngoten niku. Ngeta? Demi demi Allah, mboten oleh demi sakjanipun Allah, ngeta? Niki. Nggih. Al-Hakim, ya, Al-Hakim menika maksudipun apa? Dul hikmah. Ya menika ingkang gadhahi hikmah. It wudi al-Qur'an kullu shay'in fi mawdi'i fa ya lidzalika hakimun. Atas Quran menika kata hikmahipun, kata pelajaran-pelajaran saking Al-Qur'an. Mula isinipun Quran menika kata teniku wonten kisah-kisah, teniku wonten ketauhidan. Mula tiya ingkang maos surah Al-Ikhlas, ngeten. Surah Al-Ikhlas kados-kados yang menika sampun maca sepertiga saking Al-Qur'an. Sebab napa? Isi Quran menika hampir ya, kebanyakan bercerita tentang masalah tauhid ya. Qul huwallahu ahad. Kandhane Muhammad Allah niku esa, Allah niku setunggal. Allahu samad. Allah niku ya, tempat bergantung meminta kula panjenengan lam yalid wa lam yulad. Allah niku mboten berputra ya, lan mboten dipun putraaken. Terus Quran itu isine kata. Nah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah kanthi hikmahipun ya, kanthi rahmatipun Allah nurunaken Quran menika kangge petunjuk supados kula panjenengan niku gesange mboten kesasar, mboten lho. Nah. Terus kula panjenengan supados gesange niku lurus, sesuk niku nek ning akhirat mlebu ning surga, niki Allah nurunaken Al-Qur'an. Ning mboten namung niku Allah ugi ngutus tunggalipun utusan kanggo nerangke isi Qur'an niku lho. Nah niki. Sebab Qur'an niku ya perlu diterangke, mboten niku diterangke. Mula Allah nggih menika ngutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Lho niki. Mula kalau sampun kita terangkan di yang menika wau nek kepengin selamat dunia akhirat ngeten niku kepengin mlebu surga niku kuncine loro siji nggih menika nderek Quran, loro nggih menika nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun niku loro niku jaminan keselamatan ya niku. Mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika kullu ummati yadkhuluna al-jannah kabeh umatku bakal mlebu surga ngeten niku illa man aba kejaba sing ra seneng. Ana sahabat yang ketangkep waman ya bayar Rasulullah sinten tiyang ingkang mboten purun mlebu surga menika ke Kanjeng Nabi ngeten niku. Pasen Rasulullah sami kan ngendika man ato amida holang jannah waman asani faqad aba. Sapa kang dhewe gelem taat marang ingsun marang aku dheweke bakal mlebu swarga. Waman asani faqad aba. Lan sapa sing bangkang ra gelem taat marang ingsun dheweke ra gelem mlebu swarga. Dene iki Bapak Ibu. Terus monggo kula panjenengan tansah sami'na wa atho'na. Nek wonten perintahipun saking Allah, dawuhipun saking Allah, perintah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kula panjenengan estoaken taat, tunduk lan mireng ngoten niku. Ya, sebab napa ketundukan kula panjenengan itu berpengaruh Bapak Ibu. tiang mereka nek bantah boten derek boten taat datang Allah lan utusanipun ya niku boten mlebu wong sing iman. Ini jawabnya lagi terus ini. Oleh yang terjawab mereka dengan ipun ipun Allahumma sayyiban nabi'an, Allahumma sayyiban nabi'an, ya Allah mungkin panjenengan paling jawab mereka nabi'an jawab itu bermanfaat bermanfaat tenuh ya. Terus kalau panjenengan bersyukur untuk jawab ya. Ini kalau panjenengan luun udan mereka udan itu bermanfaat bermanfaat ini. Sebab nopo nek kula panjenengan boten bersyukur datang Allah, saged nopo hujan itu malah dadi bencana ya, dadi banjir, longsor, ngene dadi bencana. Oke, kita lanjut aja Bapak Ibu. Innaka lam minal mursalin innaka satamani sira Muhammad lah lane pendek maksudnya perlu sungguh keti teman teman itu terus lane pun pendek kali panjang itu benteng Bapak Ibu mulo nek maca Quran niku kudu dikatakan panjang pendek ngoten niku panjang pendek pendek nek lah pendek artosipun sungguh ngoten niku sungguh nek lah panjang artosipun tidak ngoten niku. Ya, dan ini atas-atas yang mau Quran panjang pendek itu ya, dipun kata sangkel sebab mau panjang pendek sangkel mempengaruhi arti berubah arti yang panjang diwaca panjang yang pendek diwaca pendek laminal mursalin sungguh gitu temen winal mursalin lebu saking porok lukus putusan maka ada yang mau colah niku lah tidak sesungguhnya engkau bukan termasuk golongan utawi termasuk yang mereka utus putusan. Jadi penting kalau panjenengan belajar yang mereka maus Al-Quran kanti tar tauhid. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin ini berarti mampu mulut. Nah terus kalau sampai kita terangkan kali mereka Quran lajeng putusan. Ya, Quran lajeng putusan. Ala siratil mustaqim. Wonten ing dalanipun mergi ing lurus, ingkang lurus maksude napa tariqul mustaqim alladzi huwa Islam. Maksud saking siratil mustaqim termasuk saking yang mengkode surah Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah mugi panjenengan pandi kedah dateng kula, nggih menika mergi ingkang lurus niku maksudipun Islam. Mula kula panjenengan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah kedah bersyukur ya kedah bersyukur kula panjenengan dipun paringi Allah agami ingkang lurus agami ingkang lurus nggih menika agami Islam ngoten niku sebab napa agami Islam menika agami satu-satunya ngoten niku agami satu-satunya ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala ngoten niku. Inna dina indallahil Islam. Sak temene agama ana ing sisine Allah ya kuwi namung Islam. Allah ngendika wa may tadi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Sapa kang dheweke golek agama sak liyane agama Islam falayuqbala minhu ora bakal ditampa agama kuwi mau. Wawa fil akhirati lan dewae ana ing akhirat sesuk minal khosirin klebu wong sing padha rugi ten niku. Mula Bapak Ibu sepisan malih dipun syukuri kula panjenengan ngeta Allah paring anugerah nikmat ingkang ageng nggih menika nikmat Islam, nikmat iman. Mboten sedaya tiyang Bapak Ibu sepisan malih, tidak semua orang mboten sedaya tiyang dipun paringi nikmat Islam. Namun tiang-tiang ingin Allah resahkan Bapak Ibu ya, ini menikah tiang ingin menutupi agami Islam yudhillu mayasa wa yahdi mayasa Allah kuasa ya, nyesatakan datang tiang ingin Allah resahkan wa yahdi mayasa dan Allah uji kuas ini menutupi hidayah datang tiang ingin Allah resahkan kata itu mula kelopan yang jadi Islam menikah kantin apa siji kelopan yang tansah nyuruh nyuwun datang Allah dipun tetepaken iman kula panjenengan ngantos sowan datang Allah kanthi ngrungkepi agami Islam. Dengan pripun Rasulullah SAW sampun ngajaraken salah satunipun donga ya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ingkang tansah bolak-balik akan mana sabit kalbi mugi panjenengan tetepaken manah kula ala dinik wonten ing agami panjenengan nyuwun dhateng Allah. Nggih. Allah ngendika Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahman innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, duh pangeran kula, ampun panjenengan gincirakan manah kula. Ba'dait hataitana, sak samun panjenengan paring hidayah dateng kula. Hidayah iku mahal Bapak Ibu, ya, tidak bisa dibeli. Mboten saged ditumbas, ngeten niku. Hidayah iku mahal. Malah napa senajan ta niku keluarga dekat, mboten saged ditumbas jenenge hidayah, hidayah menika. Nabi Ibrahim alaihi salam ternyata bapakipun mboten angsal hidayah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamanipun kita ingkang memperjuangkan agama Islam ini mboten mlebu Islam mboten niku. Nalika dipun talakin ya amihu paman tum paman kula kul la ilaha illallah mugi panjenengan ucapake nggih menika kalimat la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Sekalipun kalimat yang membenjang oleh dino kiamat kula dadosaken hujah ana ing sisinipun Allah. Anang apa Bapak Ibu, Allah dereng paring hidayah dateng pamanipun keluarga dekat lho niki nggih. Paman ya, pamanipun piyambak nggih. Pak Lik ngoten lho nggih. Pamanipun piyambak. Anang apa Bapak Ibu, Allah dereng ngersakaken, Allah dereng paring hidayah dateng pamanipun senajan tombok pilih manahipun sampun benerakan, ya ta? Ning mboten kanthi lisan saged ngucap kanthi kalimat la ilaha illallah, Allah nurakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sak temene sira Muhammad, la tahdi man ahbabta, ora bakal iso keke hidayah malah wong sing tok seneng. Walakin Allah yahdi man yasha. Lan Allah bahkan paling hidayah datang yang tidak ikut Allah kersaakan dunia. Terus hidayah itu awis Bapak Ibu mahal harganya. Kula kula ngatakan nyuwun dhateng Allah dipunparingi tetep iman kula panjenengan, Islam kula panjenengan, nggih. Ngantos kula panjenengan sampun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan boten saged bayangaken Bapak Ibu, nek kula panjenengan boten dipunparingi nikmat Islam. Sebab napa Allah sampun ngendika innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina. Ya, sak temene tiyang ingkang ingkar datang Allah min ahli kitab saking golongan ahli kitab wal musyrikina lan saking golongan wong musyrik nyebutaken Allah fi nari jahannam sesuk ning akhirat niku mlebu ning neraka jahannam. Lho niki Bapak Ibu, ya. Terus esok niku ten surga ten akhirat pilihanipun namun gak kalih nek ra ning surga ning neraka ning neraka niki. Kula-kula panjenengan kedah nyuwun dhateng Allah yen menika dipun paringi istiqomah. Nggih. Niki penting Bapak Ibu. Termasuk nek kula panjenengan ajeng wasiat, ya ta? Senajan ta wasiat menika dipun sunahaken ning kula panjenengan ampun ngatos kesupen. Wasiat dhateng lare-lare niku wasiat iman, wasiat Islam. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing surah Al-Baqarah, wasatiya Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Wasatiya Ibrahim nalikanipun Nabi Ibrahim alaihissalam niku paring wasiat semanten ugi menika Nabi ya Yaqub alaihissalam dateng sinten dateng putra-putranipun ya. Ya bani ya hei anak-anakku ya, inna Allah astofa sak temene Allah wis milihke marang sira kabeh adina ya kuwi agama. Agamane para nabi niku siji Bapak Ibu nggih menika agami Islam ya. Lajeng wasiatiku napa fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ini penting Bapak Ibu. Tinggalkan generasi putra ingkang taat, ingkang saleh, salihah, ingkang muslim. Itu penting Bapak Ibu. Ya. Sebab nopo yang mereka wasi sebelum akhirat nek podo-podo muslim niku aju dipun temokaken malih dateng sinten antara anak kali bapak kali keluarga ini ya niki terus akan dipertemukan lagi seseorang ing dina kiamat. Syaratnya nopo? Syaratnya podo-podo Islam, syaratnya podo-podo iman mriki ya terus syaratnya niku ngeta niki Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nggih, dados monggo siji nggih menika perpanjangan nyuwun dhateng Allah, nggih menika dipunparingi tetep iman kula panjenengan, Islam kula panjenengan, ngantos sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor loro, nggih menika kula panjenengan remen ngaji supados iman kula panjenengan niku kuat teniku, ya. Sebab apa Bapak Ibu kanti kula panjenengan remen golek ilmu ya tambah iman kula panjenengan ilmu seapi-api ilmu Quran Bapak Ibu ya kan kula Rasulullah SAW menika khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu seapi-api sira yang kuwi wong sing do gelem belajar Quran lan ngajarke Al-Qur'an Quran niku nggih menika kitabipun Allah Subhanahu wa ta'ala wahyu firmanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula-mula panjenengan semakin tambah ngaji, semakin tambah gimana iman kula panjenengan, takwa kula panjenengan. Terus ngaji niku penting, nggih ngaji niku penting iki. Sak sampunipun ngaji, lajeng dipun amalkan. Sebab kanthi ngaji tambah iman kula panjenengan Allah, tambah lek ajri dhateng Allah. Nalika Quran nerangake tentang dino kiamat, kula panjenengan persiapan ku sesuk ana dino kiamat. Saiki golek bekal, golek sanu. Sanune napa? Amal saleh ngeten iku. Wa tazawwatu fa inna khayra zati taqwa sa'api-api bekal dibuka takwa dengan Allah Subhanahu wa taala niki. Sepenapa Bapak Ibu ya, panjenengan nek waktu duwe bekal sesuk nang akhirat niku rugi ya ta? Sepenapa sesuk niku sing bermanfaat niku amal saleh. Ngeten amal saleh kula panjenengan. Itu nggih. Nomor tiga ini pun aku kalau panjenengan berteman duwe kanca sing soleh, di kanca sing apik, ya. Ya wong Jawa sampe gede unen-unen, wong kang soleh kumpulono, nyerai karo wong sing soleh, betul lho, nyerai kanca sing apik. Sebab apa Bapak Ibu, tek jenenge iman niku ya gitu wayang kus. Kadang iman iku munggah, kadang iman iku medun, kadang naik, kadang turun. Ya, janji itu kita ahwah yang khusus bila maksiat. Jadi iman itu kadang minggah, ini nanti ketaatan. Wayang khusus bila maksiat, dan iman itu kadang medun, niku mergo maksiat. Lah ini kanca sing apik, kanca sing soleh, niku mesti ngandani. Ya, paling nasihat nek misalnya pun kalau panjenengan imane pas medun misalnya pun apa gandeng imane medun aras-arasan ngaji gandeng kancane sing soleh niku ngejak ayo kan ngaji ngeta niku ana sing ngejak ngeta kok ora sempat ngopi ngeta niku kok ora ketok ning masjid ngopo ngeta niku ditakoni ngeta ditakoni sebab apa kancane apik kancane soleh ngeta niku ya. Kita terus penting kalau panjenengan berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat datang Allah Subhanahu wa taala. Tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, saling menasihati dalam gimana kebenaran itu penting Bapak Ibu. Ya, mungkin itu. Lajeng napa nomor sekawan itu kalau panjenengan berusaha menciptakan lingkungan ingkung sae, lingkungan yang sama-sama taat datang Allah Subhanahu wa taala. Itu penting Bapak Ibu. Termasuk pelapan dengan sekolah kebutro, lari-lari anak-anak mereka dipun pilih agar sekolah-sekolah kan ingkung sae ya. Sebab apa? Jadi anak mereka gimana masa-masa labil, tidak stabil dan itu nek koncone apik itu yang melu apik, nek koncone elek jadi melu elek dan itu belum pelapan dengan penting pelapan dengan menciptakan lingkungan utawi ngarahi anak-anak mereka untuk lingkungan ingkung sae sekolahan sing apik almarfu ala dini qalili Rasulullah SAW menikah cik jenis yang mereka kan menikah petunjuk, ini menikah turun saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti memandang malaikat Jibril. Al-Aziz, Allah itu Maha Perkasa. Ar-Rahim, Allah itu Maha Bijaksana, Maha Welas Asih. Allah yang Maha punya penyayang. Al-Aziz, Allah itu tidak ada sifat perkasa, tapi Allah itu sayang datang hamba, hamba ini pun terlibat. Kalau Bapak Ibu zaman kamu sendiri dalam masa itu, kalau panjangan penting di antara hati kita ke Allah akan tahu akhir kalau panjangan datang Allah, itu kalau panjangan di menikah mengkaji di menikah nanti dan sifat Al-Quran Allah. Pepatah menikah menikah tak kenal maka tak sayang. Ibu jangan kaum muslimin rahimakumullah. Nanti kalau panjenengan mengenal nami dan sifatipun Allah, ya, akan tumbuh di menika dua, utawi tiga. Siji ing menika khauf, rasa ajri, khauf ajri, khosnya. Kalau panjenengan ajri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor loro mahabbatullah. Kalau panjenengan sak sampun kenal dengan Allah, tumbuh di menika rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua menika Bapak Ibu saged datesaken kula panjenengan langsung semangat anggenipun ibadah menika. Kula panjenengan kok sregep semangat mergi napa kula panjenengan ajri dhateng adabipun Allah. Kula panjenengan kok nebi ausanipun Allah takut dengan siksanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sholat? Kenapa kita baca Quran? Mergane kula panjenengan mahabbatullah, tresno dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaniku. Dados jenenge taatnya menika tumbuh saking napa raos kula panjenengan mahabbatullah tresno cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, raos ajri takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya menika saged nuwuhaken nggih menika rasa taat, nggih menika taat dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Perkasa. Kalau penting Bapak Ibu kalau panjenengan ingin menika mempelajari nami lan sifat-sifat ipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan nalika menika misalipun kalau panjenengan maos bismillahirrahmanirrahim, ya. Kanthi nyebut namanipun Allah Ar-Rahman ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Welas asih dhateng kalau panjenengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kula panjenengan nggih awet saking rahmatipun Allah Bapak Ibu. Senajan kula panjenengan kathah dosanipun nggih to, ning kula panjenengan tasih dipun paringi rejeki, tasih dipun paringi makmuman, tasih dipun paringi unjukan, tasih dipun paringi udan Bapak Ibu. Jawah menika barokah Bapak Ibu. Padahal saben dinten menungso nikah ingkang bermaksiat dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngoten niku. Banyak bermaksiat, mungkin termasuk kula panjenengan kakak dosa, dosa nipun. Ning Allah pesih paring datang kula panjenengan kakak nikmat sehat gitu pun paringi. Betul niku. Kula panjenengan gitu pun paringi. Nopo ini kula panjenengan bertahankan demikian. Gitu menika sifatipun Allah. Gitu menika rahmat. Rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah niku sayang datang hamba nipun. Nah leka tiang-tiang menika berbuat dosa, Allah mboten langsung menghukum. Allah tunggu waktu seperti malam ingin terangkan Allah menika man yad'uni fa astajibala wa man yastaghfiruni sa'firullah wa man yas'aluni sa'utiyah, ya. Allah turun yang jinu rabbuna ila sama'i dunya. Allah niku medak wonten ing sepertiga malam ing terangi wonten ing langit dunia. Lajeng Allah menika man yas'aluni sa'utiyah, endi hamba-hambaku sing njaluk marang aku bakal tak nehi. Ngeten niku. Wa man yad'uni sa astajibala lan sapa wong sing dhewe nepodo ndonga marang aku bakal tak ijabahi. Wa man yastaghfiruni sa afirona lan sapa sing dhewe njaluk ngapura marang aku bakal tak kei aku ampura. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mboten wonten ingkang langkung sabar nggih tinimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ing Surah Al-Ikhlas Ibnu Katsir menika nerangaken, ya, tidak ada yang lebih sabar saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana tiyang ingkang nganggep Allah niku gadhah sekutu, gadhah putra Bapak Ibu, ya, Allah itu dianggap duwe putra, duwe anak, kata niku. Padahal Allah sing nyiptake yang menika mau. Nek Allah kesepari yang menika nikmat dari yang menika mau, pasang. Kata pada kula mawon kula panjenengan mawon menungso nek ana wong ngaku-ngaku dadi anake kata niku. Ana misale pun ana wong nuduh, "Hei anakmu," kata niku. Padahal dudu anake kula panjenengan mesti nesu kata niku. Wong dudu anake kok diaku anak anake kata niku. Menungso kalih menungso mawon. Nek dudu anake kok dianggap anake kata niku. Di apa-apa kita dia anak ini pun nesu. Orang ngompo jadi nesu. Orang tahu dua anak. Nopo maling begini datang Allah Subhanahu Wa Taala. Neng bapak itu Allah kasih paling nikmat. Nyata kasih pikun paling makmur, kasih pikun paling sehat, kasih pikun paling unjukan. Allah menurunkan kehujan. Padahal Allah mampu bapak itu betul menurunkan kehujan. Betul ini. Begini. Bapak itu zaman muslimin rahimakumullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah Allah Maha Bismillah mengasih Allah Maha penyayang. Ditunjuk kaum yang ada uhum kaum rohidun. Allah mutus bismillah utusan yang bermuka bismillah Rasulullah SAW. Kajina kok ditunjuk kaum untuk memberikan nasihat peringatan datang salji dekung kaum ma'undiro ada uhum yang tidak diberikan atau tidak diberikan peringatan oleh bapak-bapak mereka bangun komitun sementara mereka dan mereka termasuk orang yang lalai kata sedikit diperutus datang di muka yang penyembah berhala yang musyrik sejak zaman Nabi Ismail itu mau teronton putusan atas gunungi yang menekal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yuhir abahum ilam yaktihim rasulun min fatratin tawilah. Ini mereka nangkan ikun mereka diperbangi peringatan. Ini mereka bapak-bapak ikun mereka kan boten medan kami boten teko sambilin putusan min fatratin tawilah satu masa ingkapan panjang masa ingkapan panjang sejak zaman mereka Nabi Ismail alaihi alaihi salam alaihi salam. Akhirnya pun apa? Kakak yang muka berbuat maksiat. Ini foto akan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mata, ujar mana, nyembah berhala. Ini pun perbuatan yang foto ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula dosa yang paling gede. Ini pun dosa ini foto ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nganggap Allah itu gadah tandingan. Allah gadah tandingan. Itu dosa yang paling gede. Nyembah sa'liani pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lindungan datang sa'liani pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk dosa gede. Nah dosa gede ini nek dereng tobat nanti mati ini pun Allah ngendika innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu ora bakal ngampuni mboten bakal paring pangampunten datang tiyang-tiyang ingkang nyekutok ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Oya guru maduna dari kalimah yasa lan Allah bagi paling pangapunten datang tiang engkeng gadah dosa sakyane pun dipatakan Allah liman yasa datang tiang engkeng Allah kersa kersa akan ini bahun gosidun mereka itu termasuk orang yang lalai orang yang lalai. Layak teruna akibat tanah mubihi minal kufri wa dolal yang ketolane boten mangertos akibat perbuatan pun mereka perbuatan kekufuran kesesatan kesyirikan wala yarifuna mayujihi min dalika wa wal iman dan boten ngertos si sakit nyelamat ke yang ketolane yang mereka kanti iman dan amal soleh. Terus bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah lo panjangnya sebisan mana kita bersyukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala lo panjangnya tansah nyiwun pitulungan sebatas dipun gampilakan anggilipun tansah ngibadah tansah syukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya. Lan Allah Subhanahu wa taala sampun nurunaken Al-Qur'an. Kepengen nyuwun dhateng Allah dipun paringi entek menipun tansah belajar Al-Qur'an. Ngeten niku. Rasulullah SAW ngajarakan semalipun dunga Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini, ya Allah mugi panjenengan paring pitulungan dhateng kula ala zikrika supados kula tansah imut eling dhateng panjenengan. Wa syukrika lan supados kula mugi tansah syukur dhateng nikmat kangjeng panjenengan. Wa husni ibadatik lan supados saged nyaeten ibadah dhateng panjenengan. Amargi napa Bapak Ibu menawi boten angsal pitulunganipun Allah niku kula panjenengan boten saged napa-napa. Kula panjenengan niku lemah, kula panjenengan niku ringkih ngeten niku nggih. Sing mulai sehat saiki wis lara nggih saged ngeta. Sing esuk-esuk niku tetes sehat sorene wis kena masuk angin. Niku nggih saged ngeten niku. Menungsa niku ringkih ngeten niku. Manusia kebutuh dhateng pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ngeten iki Bapak Ibu niku amin saking pitulungan lan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten angsal hidayahipun Allah mboten saged Bapak Ibu. Nek men mboten dapat nggih angsal pitulunganipun Allah mboten saged Bapak Ibu. Nggih niki kula-kula panjenengan kedah bersyukur ya nyuwun dhateng Allah dipun paringi kiyatan anggenipun tansah nggih menika ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan bersyukur mriki kula panjenengan menika gadhah imanah ingkang sae. Nalika pamireng menika mireng nggih menika azan ya Allahu akbar Allahu akbar niku saking gerakaken mana lajeng mana menika perintah dhateng anggota badan lajeng ambil toya wudu lajeng tindak wonten ing masjid niku bersyukur Bapak Ibu niku mergane napa yang menika hatinya hidup katanya hatinya hidup. Padahal kata Bapak Ibu padha-padha krungu azan katanya itu ning niku mboten saged rubah. Cik mau nih misalnya pun kerja dia tetap kerja, cik mau nih neng sawah dia tetap neng sawah, cik mau nih lenggah-lenggah dia tetap lenggah. Neng sing siji dan kau mireng anda langsung bergerak, langsung tindak wonten ing masjid, ya. Terus Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu yang tansah nyuwun pitulunganipun Allah, dipun nggih menika entengaken, agunaken anggenipun tansah ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala, ya. Niki. Allah ngendika fa amma man atta wa taqwa wa sattaqa fi husna fa sanuyassiruhu lil yusra fa amma man atta wa taqwa yang dia ingkang nggih menika seneng sedekah wa taqwa lan dewe termasuk yang ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala wa sattaqa fi husna lan beneraken janji nipun Allah nggih menika surga fa sanuyassiruhu lil yusra ikut yang menika badhe dipun nggih menika enteng ngaten Allah dimudahkan Allah nggih menika damel kesaenan ya. Lan ciri Allah niku ngersakaken kesaenan dhateng kula panjenengan niku kula panjenengan dipun gawe gampang anggenipun ngibadah ngaji digawe sreget les salat digawe ajeg ngeten niku digawe enteng niku masalah berarti niku Allah ngersakaken kesaenan dhateng kula panjenengan termasuk boleh ilmu man yuridillahi khairan yufaqih fiddin. Rasulullah SAW menika man yuridillahi khairan tiyang menika menawi Allah menika sampun ngersakaken kesaenan dhateng tiyang yufaqih fiddin Allah bakal mahami masalah agama. Caranipun paham napa kanthi golek ilmu digawe gampang anggenipun nuntut ilmu ya sebab napa kuncine mlebu surga niku syaraté nganggo ilmu kata niku. Nah ilmu ne teng pundi? Teng Quran. Ilmu ne teng pundi? Ilmu ne teng hadis. Mula kula panjenengan sakniki monggo kula panjenengan nggih menika tansah mempeng remen nggih menika pados pados ilmu ngaji kata niku to. Nah niki. Nggih. Kula rasa salam mate ngendika man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa dhewe iki gelem mlaku ya krana golek ilmu Allah bakal gampang ke wong kuwi mau dalan mlebu swarga lan iki dalan mlebu swarga niku syaraté dheweke kudu nganggo ilmu ya ta sebab kanthi ilmu ngerti wong iki dalan mlebu ning swarga. Oh, amal taat kesaenan salat sedekah zakat ya ta bangsaenan ngerti nek niku amal ingkang sae ingkang sae dan itu Dan itu syaratnya ngambil ilmu. Mula-mula panjenengan budak ilmu menika supados langkung taat dhateng Allah, langkung ajri dhateng dhateng Allah. Budak ilmu niku mboten namung sekedar maklumat Bapak Ibu, ya. Kita cari ilmu bukan sekedar tahu, mboten lho. Ning kula panjenengan pripun anggenipun saged kula panjenengan tansah langkung ajri dhateng Allah ngamangke ilmu menika menika wau ten niku. Mula salamunapun doa ingkang saya Allahumma arinil haqqo haqqo waryub min tiba'ah. Ya Allah, mugi panjenengan paring pitedah ingkang hak menika tansah katon katon hak. Yang benar itu kelihatan benar. Mboten namung niku waryub min tiba'ah. Lan mugi ya Allah, mugi panjenengan paring pitulungan dhateng kula supados saged nderek kebenaran menika. Ya, terkadang Bapak Ibu, kita perpanjangan kata mengutangi perso hal-hal yang selesai yang terkadang belum panjangan dari sakit ngelakon ngelakoni yang ngerti nek sholat niku ape ngerti nek maca Quran niku ape gitu ngerti nek sholat jamaah niku sae ning berapa banyak kaum muslimin ingkang dereng saged nglaksanakaken mekaten ya semanten ugi wa arlil batila batila warjuk nitsina ya Allah mugi panjenengan gimana kok pari kita dah ingkang batil ingkang salah menika kelihatan salah katon salahipun warjuk nitsina lan mugi panjenengan gimana pari kita dengan sepatu sakit nepihi ya datang kemudian menika mula saking batil menika kesalahan menika. Ya ngerti nek jenenge korupsi niku ora apik niku haram jenenge riswah suap menyuap sogok menyogok niku haram ning kinten-kinten wonten mboten wong muslim sing korupsi Bapak Ibu kata ana mboten sik suap menyuap nggih wonten kata napa mboten ketos nek iku janjane salah nggih ngerti Bapak Ibu kata nggih ngerti kata niku niku ya salah sik jenenge suap menyuap sogok menyogok korupsi niku perbuatan ingkang awon kata niku itu diharamkan dari Allah kata niku kalau ingkar janji niku mboten sae niku perbuatan ingkang mboten leres ning berapa banyak kaum muslimin ingkang ingkar janji kata niku ya janji-janji kula kula panjenengan kita ilmu ingkang kula panjenengan padosi menika ketahipun saged langkung dan saged celak dari Allah Subhanahu wa taala innama yasallaha min ibadihi ulama ya tiap-tiap yang itu ajrih datang Allah itu ulama wong ulama sehingga ilmu itu sakit nalok ini menekan nuwahkan raus ajrih datang Allah Subhanahu wa ta'ala ya belum-belum kalian bersah gereng ya kalian yang itu duit titel apa yang profesor dokter macam-macam gak usah gereng Bapak ya karena standar ukurannya bukan itu standar ini pun yang kalau panjenengan duit ilmu ngamati ilmu ilmu ini ada nih kalau ya sebab apa? Dari kantenan Bapak Ibu belum tentu orang yang punya ilmu terus dari ilmu ngelakon ngelakoni buktinya apa? Wong Yahudi ini ku yang duwe ilmu ya mula nanti ke Rasulullah SAW menikah ngutus Mu'ad bin Jabal ya Mu'ad bin Naka Sapa Tini Ahli Kitab ya Mu'ad woi bakal teko marang saya jeneng kaum Ahli Kitab ya, Ahli Kitab ini kurang duwe ilmu Bapak Ibu Taurat, ya, Injil, kata niku atau sini mau wong Yahudi niku buatan wong bodoh buatan niku neng Allah ngerti kok ya niku kamas tali himar yahmilu asfar yang Yahudi niku kados ki himar kledai buatan niku ya sing mikul kitab sing ge sing gede niku wau ya jadi mula Bapak Ibu ilmu itu harus dimiliki membuahkan hasil dimiliki langkung ajri langkung taat dan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk bangga-banggaan ya. Bukan untuk mendebat ya. Tapi ilmu mereka dipunrai dipuntuntut sebagai sebuah langkung taat datang Allah Subhanahu wa ta'ala para Bapak Ibu yang kita saya termati bahwa bila mengatakan ya, pengawasan dan kesempatan dalam menikah mungkin-mungkin wantan manfaat pun ya, mungkin-mungkin Al-Quran yang telah panjang dengan maus ya, dengan sakit data syafaat untuk yang dihidupkan kiamat dan mungkin-mungkin telah panjangan diberparing istiqomah agar telah panjang guru bagi agama Islam iman dan takwa telah panjang atas sebab datang Allah ganti khusus khatimah dipun paringi enteng anggen kula panjenengan tansah ibadah datang Allah dipun paringi enteng anggen pun tansah syukur zikir eling datang Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi anak-anak ingkang saleh lan salihah dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Bapak dan pengantin, Bapak Ibu yang kami hormati, sebesar malik kata kekuatan yang mengapunten, monggo pengawasan kita akhiri, kanti tunggu kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.